وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون خالد بن دينا عزكم الله di ayat yang ke-25 pada berapa? 35 Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadza yaumu la yantiqun hadza yaumu la yantiqun hari ini adalah hari di mana mereka tidak bisa berbicara. Tidak bisa mereka berbicara dengan pembicaraan yang mendatangkan kemanfaatan untuk mereka. Dan tidak diizinkan mereka untuk berbicara untuk meminta udzur. Waila, para ulama mengatakan ada saat-saat mereka diperintahkan diizinkan berbicara, ada juga saat mereka dilarang. Barakallahu fikum. Di ayat ini, hari ini adalah hari mereka tidak bisa berbicara. Tidak bisa berbicara untuk sesuatu yang bermanfaat pada mereka atau untuk mereka, dan juga tidak diizinkan untuk berbicara agar supaya minta udzur. Barakallahu fiik. Subhanallah. Karena sudah tidak ada lagi udzur. Sudah tidak ada lagi udzur. Tidak ada lagi alasan. Hujjah telah ditegakkan. Al-Qur'an diturunkan, rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ila al-haq senantiasa menyampaikan kebenaran para dai, kebenaran menyampaikan kebenaran. Jadi tidak lagi adalah alasan untuk siapapun nanti di hari kiamat setelah diutusnya para rasul, setelah diturunkannya Al-Quran, setelah mereka mendengar Islam itu. Setelah mereka mendengar kaum muslimin. Subhanallah. Karena yang namanya kekufuran, barakallahu fikum, jauh dia dari al-haq, tapi tetap mereka mendengarkan. Atau dia berada, barakallahu fikum, dan melihat kebenaran di hadapan matanya. Dan dia tidak beriman. Sama saja. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa iyyaru kulla ayatin." Walaupun mereka melihat semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mukjizat-mukjizat mereka lihat, ada saja yang mereka akan katakan. Mereka akan bal sukirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Wah, ini kita ditipu mata kita, bahkan kita kena sihir. Coba. Mereka minta, mereka sendiri yang minta keluar biasaan, mukjizat. Barakallahu fikum. Pada saat mereka melihat mukjizat itu, mereka mengatakan, wah kita ini dikelabui mata kita ini, atau mungkin kita kena sihir nih. Tidak percaya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Sama seperti ketika dibangunkannya, dihidupkannya kembali Ashabul Kahf. Ashabul Kahf dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah tertidur 300 tahun lebih. Orang-orang pun mempercayai mereka dengan bukti-bukti. Mereka bisa menceritakan dulunya ketika mereka hidup 300 tahun lebih yang lalu. Tapi orang-orang pun mempercayainya, tapi tetap ada saja orang yang tidak mau percaya. Barakallahu fiik. Sudah menjadi sunnatullah. Baik. Di zaman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, kurang apa lagi? Bukti-bukti nyata sudah ada. Baik dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau dia musyrikin, mereka melihat di zaman kenabian begitu luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tetap mereka tidak mau beriman. Sampai mati mereka tidak mau beriman. Wa yaraqul ayatin hatta yarawul adzabal alim, sampai mereka melihat azab yang sangat pedih baru mereka mengatakan keimanan mereka dan keyakinan mereka di saat tidak lagi diterima keimanan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hada yaumul ayatikun, hari ini hari saatnya mereka tidak bisa berbicara untuk mendatangkan kemanfaatan mereka. Tidak ada manfaatnya. Mau minta uzur, mau hatta mengakui kesalahan sekalipun, tidak ada manfaatnya. Baik. Ya Rasul, ya Allah, dulunya kami begini-begini, kami memang salah, kami memang keliru, lama ya empat. Baik. La hawla wala quwwata illa billah. Hada yaumul fasli, yakat Allah Subhanahu wa taala wa la yu'dhan lahum fayatadhirun. Wailu yawma idil lil mukadzibin. Neraka wail pada hari itu untuk orang-orang pendusta yang mendustakan kebenaran. Hada yaumul fasli, jama'nakum wal awwalin. Hada yaumul fasl, ini adalah hari pemisahan. Mungkin di dunia Anda berbaur, bergaul antara satu dengan yang lainnya, bertetangga, satu kampung, bahkan boleh jadi satu keluarga, saudara sedara. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang munafik. Sehingga ada satu keluarga, ada Nasraninya, ada Yahudinya, ada muslimnya, ada. Walhasil barakallahu fikum. Ada yang tidak puluh dengan agamanya, satu keluarga. Baik. Mungkin di dunia bergaul, berbaur sama seperti pernyataan orang-orang munafikin. Alam nakum ma'akum, tidakkah dulunya kami bersama dengan kalian wahai kaum muslimin. Barakallahu fikum. Bahkan ibadah bersama, sholat juga bersama, sholat mereka munafikin. Jihad perang keluar juga mereka. Di beberapa keadaan, di beberapa peperangan. Diajak infak, infak juga mereka. Subhanallah. Alamakum ma'akum, qalu bala. Kaum mukminin mengatakan, iya memang betul, kalian bersama dengan kami dulunya di dunia. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wa irtabtum wa gharratkum al-amani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahi al-ghurur. Falyawma la yu'khadhu minkum fidyatun wa la min alladhina kafaru ma'waakum an-nar hiya maulaakum wa bi'sal masiir. Subhanallah. Yaumul fasl, hari itu dipisahkan semuanya. Mana yang beriman dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Mana yang kafir dikumpulkan bersama dengan orang kafir. Baik. Awalnya orang-orang munafikin masih bergabung, berbaur dengan kaum muslimin. Baik. Subhanallah. Bahkan mereka masih mengikuti kaum muslimin, kaum mu'minin. Unduruna naqtabis min nurikum. Di hari kiamat, sudah di hari kiamat. Masih ngikut bersama dengan kaum muslimin. Unduruna naqtabis min nurikum. Tunggu-tunggu kami, jangan terlalu cepat jalannya. Supaya kami bisa mengikuti kalian dan mengambil manfaat dari cahaya kalian. Karena orang munafikin tidak memiliki cahaya. Faman lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, maka dia tidak akan bisa memiliki cahaya. Akhirnya mereka hanya bisa memanfaatkan cahayanya orang-orang yang beriman. Undurun anak kata bismillahirik. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Kaum muslimin pun mengatakan, oh ya pulang-pulang kalian. Kemana? Pulang kemana? Pulang ke dunia. Karena cahaya ini didapatkan di dunia. Barakallahu fikum. Faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi ar-rahmu wa zahiruhu min qibalil adab. Langsung dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian bukan golongan orang-orang yang beriman. Hada yaumul fasl. Hari itu hari dipisahkannya manusia. Jama'nakum wal awwalin. Kami kumpulkan semuanya. Kalian dan orang-orang yang mendahului kalian. Orang belakangan dan orang yang lebih dahulu pernah menghuni bumi ini. Semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik. وقالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. Mereka mengatakan, apa kami kalau kami sudah mati, sudah menjadi tanah, sudah menjadi tip izaman, terus tinggal tulang belulang. Aina lamabuthun, apakah kami akan dibangkitkan ulang? Subhanallah. Awa aba'unal awwalun, dan bapakmu yang kami dulu, apakah juga mereka akan dibangkitkan? Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakan kepada mereka, wahai Rasul, orang terlama sampai orang terakhir. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'un, semua dikumpul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ila miqati yaumin ma'lum, di hari yang telah ma'lum adanya. Tidak akan ada seorang pun yang tersisa. Tidak akan ada seorang pun yang tertinggal. Barakallahu fiikum. Jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun. Kalau kalian memiliki usaha upaya, kalian bisa lari dari kenyataan itu, silakan. Seperti firman Allah SWT, ya ma'asyaral insi wal jinni in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Barakallahu fikum. Tidak akan ada yang bisa lari. Mau lari kemana? Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Semua dibawa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mau lari kemana? Mau lari kemana? Baik. Semua milik Allah SWT. Mau keluar dari alam ini, tidak ada alam kecuali alam yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billah. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Neraka wail bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Setelah Allah menceritakan tentang orang-orang yang kafir dan begitu hebat siksaan Allah terhadap mereka, Allah mengatakan innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi dhilalin, di bawah naungan dan mata-mata air. Barakallahu fikum. Sementara mereka orang-orang kafir, la dalili wala yughni minal lahab. Naungan yang mereka dapatkan di neraka, barakallahu fikum, tidaklah melindungi mereka dari hawa panas, bahkan percikan-percikan api neraka atau gejolak-gejolak api neraka. Naungan yang tidak mendatangkan suasana segar. Coba bandingkan. Allah SWT menunjukkan la dalili wala yughni minal lahab untuk orang kafir. Sementara orang-orang yang beriman, kata Allah SWT, innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Mereka di bawah naungan dan mata-mata air. Segar. Nyaman. Mata-mata air. Dhil. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati la syajar. Baik. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pohon. Baik. Yang seandainya orang yasir raqibu tahta dhilli. Baik, dhilliha. Mi'ata amin la yaqtauha. Oh, kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mengendarai kendaraan yang hendak lewat di bawahnya, sudah 100 tahun dia melewatinya, belum selesai. Barakallahu fiik. Dia melewatinya. Zil, naungan. Barakallahu fiik. Wa uyun, dan mata-mata air. Bukan cuma itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa fawakih mimma yashtahun, dan fawakih, buah-buahan dari yang mereka inginkan. Buah-buahan, buah-buahan apa saja? Baik. Yang mereka inginkan. Yang Allah telah nyatakan lahum ma yasha'una fiha. Untuk penghuni surga apapun yang mereka inginkan di dalamnya. Mau buah-buahan apa? Wa fawakih mimma yashtahun, dan buah-buahan yang mereka inginkan, yang mereka senangi. Masya Allah. Masyaallah al-jannah. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu, silakan kalian makan dan minum, bersenang-senanglah wahai kalian orang-orang yang beriman. Bersenang-senanglah. Barakallahu fikum. Subhanallah. Kulu washrabu. Silakan kalian makan, silakan kalian minum. Hani'a, bergembira dan bahagialah kalian. Subhanallah. Sementara penghuni neraka diliputi rasa takut yang sangat, yang tiada henti-hentinya. Sementara penghuni surga, hani'an lahum, kebahagiaan dan kesenangan senantiasa menyertai mereka. Barakallahu fikum. Coba perhatikan, Allah SWT senantiasa membaringkan pembahasan setelah membahas tentang surga, neraka, atau neraka, surga. Penghuninya masing-masing. Barakallahu fikum. Ketika Allah berbicara tentang makanan penghuni neraka, Allah berbicara tentang makanan penghuni surga. Ketika Allah berbicara tentang masalah pakaian penghuni neraka, Allah berbicara tentang pakaian penghuni surga. Subhanallah. Kulu washrabu, silakan kalian makan, silakan kalian minum, bima kuntum ta'malun, karena apa yang kalian dulunya lakukan di dunia. Barakallahu fiik. Yang kita lakukan adalah amal saleh. Baik. Ya, walaupun kita katakan sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk ke dalam surga semata-mata karena amalannya. Artinya amalan juga termasuk bagian dari perkara yang menjadi sebab masuknya orang ke dalam surga. Bukan satu-satunya. Barakallahu fiik. Karena kita disuruh beramal, disuruh puasa, disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh sekian banyak amal soleh yang kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang-orang munafikin juga beramal saleh. Orang-orang munafikin beramal saleh. Hatta kufar juga beramal saleh. Melakukan kebaikan-kebaikan. Melakukan ketaatan-ketaatan. Musyrikin juga melakukan hal yang sama. Musyrikin, mereka puasa di zaman dahulu kala. Mereka memuliakan Baitullah, memakmurkan Masjidil Haram. Mereka berbagi harta. Kebaikan yang mereka lakukan. Tapi syarat-syarat yang lainnya mereka tidak penuhi, sehingga kebaikan yang mereka apa? Lakukan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Ada amal mereka. Ada kebaikan-kebaikan mereka. Tapi karena mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka amal mereka itu tidak diterima. Sia-sia. Ada amalan. Bahkan Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. La in asyrakta, jika engkau berlaku syirik wahai Rasul. Rasul ini khitabnya untuk Rasul. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka, akan sirna, sia-sia amal saleh yang pernah engkau lakukan. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi amal saleh bukan satu-satunya syarat untuk masuk surga, tapi dia bagian dari syarat-syarat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah mengatakan di sini, "Bima kuntum ta'malun." Walaupun ini semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita yang melakukannya, kita yang menginginkannya, kita yang melaksanakannya dengan kekuatan kita, maka disandarkanlah kita sebagai pelaku, pelaku perbuatan itu. Allah mengatakan inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan balasan bagi orang-orang yang berlaku baik. Ini sama seperti firman Allah, hal jazaul ihsan illa al ihsan. Tidakkah balasan yang baik untuk orang-orang yang melakukan kebaikan? Barakallahu fiik. Jadi ada harus amal saleh. Jadi tidak ada orang boleh mengatakan kalau memang takdir ana masuk surga, mana surga. Yang penting yakin masuk surga. Tapi karena ada orang yang begini modelnya. Ente masih yakin masuk surga. Kalau ente tidak yakin masuk surga, tidak masuk surga ente. Subhanallah. Rasul sendiri diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kul ma adri ma yuf'alu bi. Aku sendiri tidak tahu akan apa gerangan yang akan diperlakukan atas aku. Baik. Kalau cuma sekedar yakin masuk surga, kalah ente sama orang-orang Yahudi. Kalah ente sama orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan au nasara. Tidak akan ada yang bisa masuk surga kecuali dia Yahudi atau Nasrani. Yakin dia. Jadi bukan cuma sekedar yakin lah. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Kita hanya bisa berusaha dan bisa berdoa. Semoga kita diberi taufik senantiasa untuk beramal saleh, tegak di atas ketauhidan. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan wafat dalam kondisi diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, menganut agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi, wa raditu lakumul Islam madina. Radiyatan mardiyah. Subhanallah. Ini balasan dan ganjaran untuk orang-orang yang melakukan ihsan, melakukan kebaikan. Balasan untuk mereka. Jadi sekali lagi jangan cuma sekedar ini karena pernah anak dengar, ya orang mungkin. Jadi yang penting itu yakin masuk surga itu. Subhanallah. Jadi harus ada harus ada usaha upaya karena mereka mungkin berdalil dengan takdir. Kalau memang Allah mentakdirkan anak masuk surga, ya masuk surga. Kalau anak ditakdirkan masuk neraka, ya apa gunanya saya melakukan amal soleh. Dia bermain di sini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Silakan kalian beramal, silakan kalian berusaha. Karena setiap orang akan dimudahkan. Kapan dia telah ditentukan sebagai penghuni neraka, maka akan mudah bagi dia untuk melakukan amal-amal penghuni neraka. Dan kapan dia ditentukan sebagai penghuni surga, maka akan mudah bagi dia melakukan amal-amal penghuni surga. Kita disuruh beramal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Amal. Berbahagialah orang yang dimudahkan kebaikan untuknya. Sahih. Berbahagialah. Baik. Setiap ada kebaikan, lapang dadanya untuk menerimanya dan menjalankannya. Begitu dia menjalankannya, rasa bahagia menyelimuti dirinya. Barakallahu fiik. Baik. Dan ketika ditarik-tarik untuk melakukan kemaksiatan, sangat susah untuk ditarik. Barakallahu fiik. Sangat susah untuk diajak. Begitu juga kebalikannya. Siapa yang sangat mudah baginya untuk melakukan maksiat? Barakallahu fiikum. Maka ketahuilah, kalau terus-menerus dia dalam kondisi seperti ini, maka akhir jalan kehidupan dia neraka. Maka ketika dia merasakan dirinya seperti ini, maka silakan dia berbalik arah. Baik. Dia berbalik arah, memperbaiki jalannya. Hendaknya dia mengikuti jalannya orang-orang yang saleh. Wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang-orang yang telah kembali kepadaku. Jalannya mereka itu yang harus kita ikuti. Ketika dulunya kita menjalani jalannya orang-orang yang tabarakallahu bikum akan berakhir perjalanan mereka di neraka, segeralah sadar. Barakallahu fiik. Ketika mudah dan mudah dia melakukan kejelekan, kesalahan dan dosa, sadarlah kalau itu sebenarnya adalah jalan menuju neraka. Silakan berubah arah. Ikuti jalannya orang-orang yang telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Jalannya siapa ini? Jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Siapa yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? An-nabiyyun was-siddiqun wasyuhada was-salihun. Jalannya mereka inilah yang harus diikuti. Subhanallah. Inna kadzalika yajzil muhsin. Wailu yawma'idil mukadzibin. Neraka wail bagi orang-orang yang berdusta dan mendustakan kebenaran. Untuk mereka ini, para pendusta kebenaran atau orang-orang yang mendustakan kebenaran, kulu wa tamattau qalilan innakum mujrimun. Hah, di dunia silakan. Silakan kalian berpoya-poya, bersenang-senang. Berapa lama kalian bisa bersenang-senang? Berapa lama? Sebanyak apapun harta seseorang, kalau dia sudah sakit-sakitan, ikhlas. Apa yang bisa didapatkan dari hartanya? Tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Orang bisa bersenang-senang itu ketika mungkin dia masih sehat, dia masih muda, dia masih itu pun dari jaminan bahwa umurnya lebih dari itu. Kuluat tamat tahu kali dan innakum mujrimun. Silakan bersenang-senang. Tak lama bersenang-senang itu, tak lama. Oleh karena itu kebalikannya untuk orang-orang yang berada di atas hak, ketika dia dicoba, diuji oleh Allah SWT dengan kesusahan, kesempitan, silakan bersabar sesaat. Bersabarlah sesaat untuk kenikmatan selama-lamanya. Untuk orang-orang munafik, orang-orang kufar, kulu wa tamattau qalilan, silakan. Berapa yang bisa dia makan? Seenak apapun dan selapar apapun dia, berapa yang bisa dia makan? Barakallahu fiik. Bersenang-senang dengan apa di dunia ini? Subhanallah. Makan, kira enak kalau kekenyangan. Yang sadap itu cuma satu piring, kurang dari satu piring lagi lebih sadap. Mau bagi tiga piring, ya tidak sadap. Barakallahu fiikum. Subhanallah. Tidak enak perasaan kalau lambung ini penuh. Tamat tahu kalian, silakan. Allah berikan kesempatan untuk mereka. Silakan kalian bersenang-senang sesaat. Berapa tahun dia bisa bersenang-senang? Jadi, ketuaan akan menghampiri dia, penyakit juga akan mendatanginya. Sebentar lagi kematian menjemputnya. Kulu atamata'u qalilan innakum mujrimun. Wailu yawma idhin lil mukadzibin. Neraka wail pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan kebenaran. Wa idza qila lahum ruku'u la yarka'un. Kalau dikatakan kepada mereka, rukuklah kalian, ini salatlah, ibadahlah, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, la yarka'un, tidak mau rukuk dia, tidak mau salat dia. Tidak mau sujud dia. Tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wailu yawmaidzil lil mukadzibin, raka wail bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka ucapan siapa lagi setelah ini yang akan dia percaya? Abu Hurairah radhiyallahu taala mengatakan, siapapun di antara kalian membaca ayat ini, fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, hendaknya dia mengatakan, amanna billahi wa bima anzala. Kami beriman kepada Allah dan apa yang Allah turunkan. Ini pertanyaan. Fabi ayyi haditsin ba'dahu. Terus ucapan siapa lagi yang mau dia percaya setelah Al-Qur'an ini? Kalau dia sudah tidak percaya lagi terhadap Al-Qur'an, siapa lagi yang mau dipercaya? Tidak mengimani Al-Qur'an, apa yang dia mau imani? Barakallahu fikum. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka ketika kita mendengar ucapan ini, bacaan ini, kita pun mengatakan amanna billahi wa bima anzala. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada apa yang diturunkannya, yakni Al-Qur'an. Ini barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan Al-Qur'an kita, kita tuntun ke para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وجزاكم الله خيرا.